ngapusi hatiku iki, aku ra iso ngilangi tresnoku iki. Dipaksa malah mungikso batin iki soyo nahan loro. Isih utuh rasa sayang